Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syurur wa anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adanyallahu ayyakum minannar. Telah kita bahas satu permasalahan berkaitan dengan ahkam hukum-hukum warisan, yaitu berkaitan dengan tauritsul hamal. Khalifatun rahmarahmakum syaikh barakallahu fikum. Terkait dengannya dimaksud dengan hamil, kemudian syarat-syarat warisannya, juga caranya dalam membaginya, dan kondisi-kondisi ahli waris setelah diketahui bagiannya masing-masing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu masalah lagi, nawaitulahfiqum, yang sebelumnya sudah kita isyaratkan amarakulafikum, yaitu berkaitan dengan mawani ulir, ya, penghalang warisan. Ya, waqad marra ma'akum anna mawani ulir salah satun hadha bittifak. Ini dengan kesepakatan para ulama. Yang pertama, arifu waqad marra ma'akum, ya, arif perbudakan. Jadi ketika ada na'warakulafikum pihak yang tersangkut dirinya dengan status ini, na'warakulafikum, maka terhalanglah darinya al-mawaris. Na'warakulafikum. Yang kedua, ikhtilafus din. Fakadhalika qad marra ma'akum. Demikian pula perbedaan agama. Dan sudah berlalu pada kalian. Dan yang ketiga, yang termasuk al-mawani' al-muttafaq 'alaiha, ya, penghalang warisan yang disepakati adalah al-qadlu. Ya. Dan apa saja yang dimaksud? Ya, apa saja, ya, dari pembunuhan yang bisa menghalangi na'warakulafikum warisan. Apakah semua pembunuhan menghalangi warisan? Na'warakulafikum. Tunggu jawabannya setelah kita hafalkan dulu, ya. Na'warakulafikum. Hafalkan hadis yang sebelumnya. Fadal yang hafal hadisnya. Semuanya. Masya Allah, barakallahu fik. Qal al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, wa an Amr ibn Su'aid an Abi an Jaddi, hada silsilatun lil hadisil hasan. Ini silsilah sanad untuk hadis hasan. Ya, jadi Amr ibn Su'aib, nam dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, warahmatullahi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau yang sudah belajar mustalah, insyaallah ini nam sudah kenal silsilah ini, nam warahmatullahi. Tempat silsilah hasan, hadisun hasanah. Ya, hadis hasan. Ya. Jadi kalau ada hadis dengan sanad seperti ini, maka dihukumi hadis hasan, gitu ya. Khalifat Mbahmah rahmatullahi wa barakatuh. Qala, yaitu Abdullah bin Amr bin As, nah, beliau mengatakan, bercerita, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Tidak ada bagi pembunuh dari harta warisan sedikit pun. Nah, lagi. Nah, Laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Tidak ada bagi pembunuh. Nah, dari warisan sedikit pun. Artinya, pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Qariwit rahmah rahmahumuh. Nah, dan ini, namorokulafikum, hanya berlaku untuk pembunuh. Misalnya namorokulafikum, ya. Yeah. Misalnya, ada seorang paman. Seorang paman amarakulahikum berusaha membunuh keponakannya. Keponakannya amarakulahikum, orang yang kaya raya gitu ya. Amarakulahikum sudah dilukai, sudah terluka amarakulahikum. Keponakannya ini juga amarakulahikum mungkin karena membela diri atau bagaimana juga melukai pamannya. Akhirnya sama-sama terluka. Dengan kejadian itu pamannya mati dulu. Maka si keponakan ini, Ibnu Ah ini namarakulahikum mewarisi dari pamannya. Ya, yeah. Tapi kalau misalnya ibnu Ah ini mati, pamannya nggak dapat waris, paham ya? Kata Rasulullah SAW, laisa lil qatili bilal mirati syai'un. Ya, yeah. Dijelaskan oleh namarakulafikum Ibrahim bin Abdullah, pemilik kitab Al-Adul Fa'id. Al-qatlu huwa fi'lun ma yakunu sababan. Al-qatlu huwa fi'lun ma yakunu sababan li zuhukin nafsi wa huwa mufaraqatur ruhil batan. Naam, wa huwa mufaraqati ruhil mufaraqat ruhil badana wa huwa mani'un lil qatil faqat ma waraqalah wa laisa bi mani'in lil maqtul hada ma waraqalah khalifatun rahimakumullah. Belum lanjutkan, walau matal qatil qabla al maqtul wa fil maqtul hayatan mustaqirran la warisu tunal qatil. Walau matal qatil qabla al maqtul wa fil maqtul hayatan mustaqirratan, naam, la warisahu tunal qatil. Kalau seandainya ya pembunuh itu mati sebelum yang dibunuh, dan pada yang dibunuh diupayakan dilakukan pembunuhan padanya, targetnya itu ada hayatan mustaqirrah, masih nafas masih itu terluka, tapi masih ada hayatan mustaqirrah. Meskipun setelah itu mati, bukan hayatan mustaqarrah, bukan kejet-kejet gitu ya, seperti sapi yang disembelih, kejet-kejet, langsung gitu. Bukan itu, ada hayatan mustaqarrah. Ya, kita kasih minum masih minum, mana begitu ya. Ya kada betentah marhamakum. Nah, maka yang diupayakan dibunuh tadi masih mewarisi dari Al-Qatil. Sementara Al-Qatil enggak. Paham ya? Ya kada betentah marhamakum jazakumullah barak. Ya. Itu terkait dengan pembunuhan. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan di situ adalah namaraqlah qatlun ma yakun saban afi'lun ma yakun saban li zuhukin nafsi wa huwa mufaraqatu ruhil badan namaraqlah. Ya. Ini pembunuhan. Dan pembunuhan itu anwa. Al-qatlu anwa. Nah. Sekarang yang kita bahas kemudian para kelafikum. Atau al-qatlu mani' al-irs. Sekarang namaraqlafikum pembunuhan yang mengharangi warisan itu pembunuhan seperti apa? Ya. Yeah. Secara garis besar al-qatlu qatla. Al-qatlu qatla. Namaraqlafikum. Yang pertama namaraqlafikum qatlun bihaqqin. Pembunuhan dengan ya benar dengan hak nawarakulah ya seperti nawarakulah fikum ada seorang yang ikut ya dalam prosesi perajaman budaya-budayanya dirajam ada warisnya misalnya nawarakulah fikum ya kan ikut ngerajam mati kan itu ya kan itu entah makumu ini qatlun bihaq atau dia sebagai soil tahu soil ya soil itu al-kuju na'amaraqallahu fikum ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu tugasnya memang seperti itu kebetulan yang jadi apa jadi na'amaraqallahu objek ya tugas dia adalah apa mewarisnya misalnya gitu maka ini adalah qatlun bihaq yang kedua qatlun bighairi haq qatlun bighairi haq. Sekarang yang kedua. Ya khalifatun rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Khalifatun rahmah rahmukum. Pembahasannya sekarang. Al-qatlul mani' minal irsi. Lil irsi. Ya, na'am barakallahu fikum. Pembunuhan yang menghalangi dari warisan. Adalah. Kullu qatlin. Ini semuanya bilari hak. Nih, bilari hak ya. Nawarakul kullu qatlin au jabal qisas. Nih, setiap pembunuhan yang menyebabkan qisas. Nih, kal amdil udwan. Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dilandasi karena permusuhan. Au jabatiyah atau pembunuhan yang menyebabkan dia harus bayar diat. Kaqatil walid waladahu amdan udwanan. Seperti seorang bapak membunuh anaknya dengan sengaja ya didasari karena murka. Sepoi marah na'amaraqallahu fikum. Udwan ya. Udwan itu na'amaraqallahu fikum. Berdasarkan permusuhan. Ya bukan karena nubakalnya senama. Begitu ya na'amaraqallahu fikum. Maka dia enggak boleh dikisos. Orang tua enggak boleh dikisos. Ya. Meskipun sengaja na'am. Tapi dia harus bayar dia. Na'amaraqallahu fikum. Ya. Fa'innahu. Tadammana diyah wala kafarata. Maka bapak tersebut harus membayar diat dan tidak bayar kafarat. Ya'anna wa amtan wala kisosofi. Dikarenakan dia melakukannya dengan sengaja dan tidak boleh dikisos. Karena seorang bapak membunuh anak. Likauli alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam La yuqtalul walidu bi waladihi. Orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Nah, orang kalau baik ibu atau bapak. Ya. Di sini walid ya. Nah, orang kalau baik itu nama umum, ibu atau bapak, misalnya ada ibu bunuh anaknya, enggak dikisos. Tapi dia harus bayar diat. Bapak bunuh anaknya, enggak dikisos. Ya. Tapi bayar diat. Paham ya? Ya kalau fitnah itu kalau dilakukan dengan sengaja. Nah, warakulah dengan sengaja. Kalau itu dilakukan sama orang lain, maka dia, ya, nah, warakulah bisa dikisos atau bayar diat. Ketika nah, warakulah fikum keluarganya tidak ridho, kisos, nah, warakulah fikum. Ya. Kalau ridho, bayar diat. Kan itu ya. Ya, kalau ditentah, warakulah fikum. Au jabal kafaroh. Au jabal kafarah. Naam. Atau pembunuhan yang mengharuskan membayar kafarah. Naam. Kaman roma musliman baina shaffain yadunnu kafiran. Seperti orang yang menembak di antara dua saf. Naam. Dua saf yang saling bertempur ya. Dia sangka orang tersebut adalah orang kafir padahal dia seorang muslim. Ini oh, ibadah. Masya Allah ternyata konco dewi nawara kalamikum. Ya. Nah, bayar kafarat dia. Di samping itu bayar diat. Diat dan kafarat. Nah, khalifat bah marakummu. Bayar apa? Al-akilah. Ya, bayar yang diserahkan kepada keluarga enam yang terbunuh. Berupa 100 ekor unta dengan sifat tertentu. Ya, 30 di antaranya bunting. Nah, warakulah. 30 di antaranya bunting. Dan itu yang bayar negara. Ya. Kalau tidak, nah, warakulah. Maka, dia, nah, warakulah bisa minta kepada kaum muslimin untuk apa melakukan pembayaran tadi. Ya, begitu ya. Diserahkan kepada apa? Kepada keluarga yang terbunuh. Khalifidin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sementara dia berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia melakukan sesuatu itu dengan tanpa sengaja. Nah, maka enggak dosa. Ya, enggak dosa. Tapi dia harus bayar kafah sebagai tebusannya. Kafaratnya satu. Ya, membebaskan budak. Kalau enggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Nih, kalau enggak bisa, nih ngasih makan 60 orang fakir miskin. Gitu ya. Ya kali bintah marhamukum jazal barakallahu fikum. Nih, yang dua di atas aujabal kafarah, aujabat diyah wal qisas ini muttafaq bainal a'immah. Nih. Jadi pembunuhan yang dilakukan karena karena sengaja yang dasari karena amarakal permusuhan maka ittafaqal ulama annahu mani'un lil irsi. Nah, amarakal waqtalahu fi salis dan mereka berikhtilaf pada yang ketiga. Qalibat mbah marahmukum syu'al barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi dinillah wa rahmakumullah. Fal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yara annal qatla khata'an yujibul kafarah la yamna'u min al-irs. Min malihi wala min diyatihi. Ya, min mali wala min tiyatihi. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Ya, ketika seorang membunuh secara namorokulafikum secara tidak sengaja, kan dia harus bayar apa? Kafarat ya, namorokulafikum. Maka, saat yang terbunuh itu adalah warisnya, Imam Abu Hanifah tidak memandang sebagai mani, sebagai penghalang. Paham ya? baik dari hartanya dia atau dari harta diatnya. Dia kan harus bayar diat ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Wa kadzalika Imam Malik. Demikian pula Imam Malik. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Walibit lah warahmatullah. Ya. Bahwasanya pembunuh yang dilakukan dengan pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa sengaja, maka dia mani'un limalihi mani'un lidiyatihi wa ghairu mani'in limalihi al-asri. Ada gambaran? Jadi untuk yang ketiga ini adalah qatlul khata', paham ya? Qatlul khata'. Ya khalif bin Rahman rahimakumullah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya la barakallahu fikum, ya. Pembunuhan yang dilakukan bukan menjadi penghalang, baik pada hartanya si mayat asli atau harta diatnya. Kan pembunuh ini kan harus bayar diat kan? Berapa itu? 100 ekor unta. Gede loh, la barakallahu fikum. Iya. Khalif bin Rahman. Maka Imam Abu Hanifah karena itu dilakukan dengan tanpa sengaja, enggak menghalangi warisannya. Paham ya? Baik pada harta aslinya atau harta diat. Berbeda dengan Imam Malik, nah, warakallahu fikum, ya, dia tidak menjadi penghalang dari harta aslinya. Paham ya? Kali fitnah rahimakumullah. Tapi terhalang dari harta diatnya. Paham ini? Paham ya? Ya khali baik Allah marahmukum jalan barak. Nah. Ya khali baik Allah marahmukum syami'an wa barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Syeikh Ibrahim Ibn Abdillah di dalam Adul Fa'id. Ajma'al a'immatu rahimahumullah. Ala annal qatla al-amad al-udwa wa shibhul amad. Ini na'am warakallahu fikum masuk yang itu. Jadi ada shibhul amad ya. Shibhul amad itu na'am warakallahu fikum pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan sesuatu yang ia sangka tidak akan membunuh. Ya, itu shibhul amad. Seperti seorang guru, ya mungkin mukul dengan penjalin, dengan rotan ya, na'warakallahu. Itu kan biasanya nggak mati ya, masih digepuk sampai pengen satu nggak mati, na'warakallahu. Lalu masa oh, baru sekali tak langsung lemes mati, na'warakallahu. Itu namanya qatlul sibul amad, paham ya? Ini juga na'warakallahu nggak dikisos, ya nggak dikisos, tapi bayar diat, na'warakallahu, ya. Kata na'warakallahu fikum pemilik kitab Adul Fa'id, ajma'al a'immah rahimahum wa ala annal qatl amat al-udwan wa shibhal amat, dan pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan yang sengaja, yamna'ul qatil minal mirasi, ya yamna'ul qatil minal mirasi, maka pembunuhnya terhalang dari warisan mukallafan kanal qatilu au ghairul mukallaf, baik pembunuhnya na'warakallahu fikum mukallaf atau ghairul mukallaf, ya na'warakallahu fikum bunyinya na'warakallahu fikum misalnya na'warakallahu sudah akil balik ya, atau yang ghairul mukallaf misalnya anak-anak misalnya na'warakallahu fikum melakukan pembunuhan semacam itu maka terhalang dari warisannya. Ya, faham ya? Kali fitnah rahmat rahmatmu. Enam, syaraka fi qatl warisi. Dan enam atau enam dia enam bersekutu dalam membunuh warisnya. Enam warakallahu fikum. Ya kali fitnah rahmat rahmatmu. Jangan warakallahu fikum. Sawaan kana baik. Enam warakallahu fikum. Ya, sawaan kana al qatlu basyaratan. Dia berserikat ya, terus kemudian bunuh gitu ya na'warakallahu, atau ya sabab ya al-qatlu bimubasyaratin aw sababin. Nah, warakallahu fikum. Baik, pembunuhan dia secara langsung artinya meskipun dilakukan bersama-sama dia juga ikut na'warakallahu fikum. Atau na'warakallahu dia sebagai sebab. Ya, yeah, sebab. Jadi dia, nah, dia bukan tangan dia yang melakukannya, tapi tangan orang lain. Tapi pembunuhan itu terjadi karena sebab dia, entah dia yang menyuruh atau na'warakallahu fikum. Ya, yeah, yang sejenis itu. Gitu ya. Dari apa? Dari penyebab-penyebab yang dari sebab itu sang waris terbunuh. Gitu ya. Ya khalifat mahmukmu. Maka ini juga sebagai penghalang. Faham ya? Ya khalifat mahmukmu. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah terkait dengan pembunuhan ya, yang dilakukan bukan dengan secara langsung, tapi sebagai sebab penyebab. Imam Abu Hanifah tidak. Yeah, tidak. Misalnya dia na'am warakallahu fikum, nyuruh orang gitu ya, na'am warakallahu fikum. Dia tidak itu, tidak ikut bunuh. Maka dia tidak apa? Tidak apa? Tidak. Ya. Yeah. Terhalang dari warisannya. Na'am warakallahu fikum. Pasal warrajih na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Pendapat jumhur na'am warakallahu fikum. Bahwasanya itu juga. Baik basyaratan au tasabuban. Naam warakallahu fikum. Ya khalifat rahmah rahmukumu. Naam. Ya khalifat din rahmah rahmukumu. Shayin barakallahu fikum. Naam. Saya sudah paham ya? Sudah paham ya? Jadi, ini terkait dengan al-qatlu biwairi haq dengan cara tidak benar. Naam warakallahu fikum. Ya khalifat rahmah rahmukumu. Baik al-qatlu Aujabal qisas wal qatlu yujibul kafarah wal qatlu yujibul diyah. Oke, okay. Na'barakallahu fikum. Pembunuhan yang mengharuskan bahwa dikisas atau bayar diyat atau kafarat. Semuanya na'barakallahu fikum. Ikhwari bintah marahmukumuh. Ini semuanya na'barakallahu merupakan ya, pendapatnya Imam Ahmad. Biasanya pendapat pembunuh yang pembunuhan yang dilakukan secara apa? Secara sengaja yang menyebabkan kisos atau secara sengaja yang menyebabkan diat atau sibul amat ma'amwaraka atau pembunuhan secara ya khotok ma'amwaraka kotul khotok yang menyebabkan dia bayar kafarat semuanya ma'amwarakallahu fikum menjadi penghalang warisan ya alasannya alasan mereka ma'amwarakallahu fikum supaya orang yang bunuh dengan sengaja tidak mengatakan saya enggak sengaja. Paham ya? Sehingga disamakan ma'warakallahu itu terkait dengan bunuh. Ma'warakallahu. Dan lebih sesuai dengan apa? Dengan nih sabda Nabi alaihi salatu wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil enggak disebutkan qatilnya apa. Semuanya ma'warakallahu. Ya. Yeah. Laisa lil qatil minal mirathi syai'un. Baik pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan yang tanpa sengaja atau yang pembunuhan yang dilakukan dengan serupa dengan sengaja semuanya na'barakallahu fikum menjadi sebab dia terhalang dari warisan jelas ya paham ya dipahami ya ya khalifat mahmurah sekarang yang kedua. Setelah kita membahas tentang apa qatlu bighairi haq, kita akan apa? Kita bahas tentang qatlu bihaq. Al-qatlu bihaqin. Nah, warahmatullahi adapun qatlu bil haq. Ya. Yeah. Yani al-qatlu allazi la yalzamu minhu wahidun min hadhihi tsalatsa, yaitu pembunuhan yang tidak mengharuskan dari pembunuhan tersebut salah satu dari tiga perkara ini, yaitu qisas, diyah, dan kafarah. Gitu ya, paham ya? Ya kalau bin bahfarah hukum syar'i barak. Maka pembunuhan itu dikatakan hak nawarakallahu fik. Ya. Fala yamna'u minal irsi. Maka ini tidak menghalangi warisan. Hadza qaul a'immati salasa. Imam Ahmad wa Abu Hanifah wa Malik. Khilafan li Syafi'i. Berbeda dengan al-imam Syafi'i rahimahu ta'ala. Fa'addu min man'il irsi. Maka beliau menganggapnya termasuk penghalang warisan. Imam Syafi'i ya. Nawaraklaw. Benar ya nawaraklaw. Karena dia jadi soil. Ya resikulah anak jadi soil ya. Pas kebetulan yang ya harus di apa di eksekusi bapaknya misalnya. Ya sudah nawaraklaw, enggak dapat warisan dari bapaknya. Menurut Imam Imam Syafi'i. Begitu ya. Khalifatnya. Atau nawaraklaw fikum pembunuhan karena difa'an nafsi. Difa'an nafsi. Itu kan apa pembunuhan yang benar ya. Nawaraklaw fikum. Nih, kenapa? Enggak diharuskan bagi dia membunuh dengan kondisi semacam itu untuk bayar dia. Kan itu ya. Atau kafarat. Atau nawaraklaw fikum qisas ya. Yang jadi mau diupayakan dibunuh, kebetulan dia nawaraklaw jago silat ya, nawaraklaw fikum, ya mau dibunuh tangkis, tentunya senjatanya ya balik kepada yang pembunuhnya, matilah dia nawaraklaw fikum, ya enggak itu, itu namanya qatlun bihaq, jelas ya, ya pembunuhannya dilakukan karena difa'an nafsihi, nawaraklaw fikum bela diri, maka ini nam bihaq, ya kata Imam Tsalatsa, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini tidak menghalangi warisan. Paham ya? Berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan na'amaraqallahu fikum ya, termasuk penghalang. Demikian dikatakan oleh Hasan Al-Bahuti. Ya, Hasan Al-Bahuti di dalam kitabnya Alfiyah fil Fara'id na'amaraqallahu fikum. Dalam sebaik-baiknya na'amaraqallahu fikum. Wa ma bihaqqin misal muqtassin fala yamna'u 'indahum tirasau khala habru zamanihi al-imam asy-syafi'i fa'addahu ni wa syibahu bimani'i. Kata al-Hasan al-Bahuti, wa ma bihaqqin min muqtassin fala yamna'u 'indahum tirasahu khala habrul habra zamanihi al-imam asy-syafi'i fa'attahu wa syibhahu bimani'i. Dan pembunuhan yang dilakukan dan hak seperti pembunuhan karena qisas muqtassin. Fala, maka dia bukan. Bukan apa? Yamna'u indahu. Bukan penghalang menurut a'immah. Nawaraklaw. Kecuali. Ya, habru zamani. Yaitu alim zamannya. Siapa al-imam syafi'i? Nawaraklaw. Fa'addahu wa syibhahu bimani. Maka beliau Imam Syafi'i menganggap pembunuhan semacam itu termasuk penghalang warisan. Jelas ya? Antum bisa lihat di itu di kitab 6 Alfiyatu Alfiyatul Fara'id Umdatu Kulli Farid Na'amaraklaw. Yang dikarang oleh Al-Hasan Al-Bahuti Na'amaraklaw. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah jami'an barakallahu fikum. Nah, terkait dengan apa? Dengan hadis laisa lil qatil minal mi'rats syai'un. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Afwan, bila orang tua membunuh anaknya, bayar diatnya ke siapa? Ke ahli waris anaknya, kecuali yang membunuh. Ya, ke ahli waris anak tersebut kecuali yang membunuh. Nah, kalau misalnya bapaknya bunuh, berarti ada ibunya, ada saudaranya, ada kayak itu ya, kecuali yang itu. Misalnya amarokalawik. Ya, misalnya ya, namar. Dan orang yang namarokalawikum tersangkut dengan ini wujudu ka'adami. Ya, keberadaannya sama seperti tidak adanya. Ya, seperti ya namarokalawikum. Halik an ya abil qatil. Apa namarokalawikum balik itu sila ya, yang sampai namarokalawikum. Abil qatil. Abil qatil. Ya. Kemudian umun. Kemudian ya ahun nawarakallahu fikum ya. Ya, ahun. Khalifat rahimakumullah. Misalnya nawarakallahu fikum. Boleh jadi misalnya nawarakallahu fikum. Alif bisa enggak usah. Itu aja ya. Khalifat rahimakumullah. Jadi kalau seandainya dia bukan status sebagai pembunuh na'amarakulah ya. Khalifat rahimahumullah. Maka ini asobah. Asobah itu dapat sepertiga. Yang itu ya. Na'amarakulah. Lah karena ini statusnya sebagai pembunuh na'amarakulah. Maka ini tidak dapat asobahnya kena ini. Ya. Dimakjub tadinya. Karena ini tidak gitu. Tidak apa. Tersangkut dengan pembunuhan. Maka ini tidak bisa menghalangi. Karena dianggap wujudu ka'adami. Adanya sama seperti tidak adanya. Paham ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung diberikan kepada apa? Kepada ahli warisnya pihak yang dibunuh tadi. Paham ya? Ya, paham ya? Misalnya yang dibunuh punya anak, ya anaknya. Punya paman, ya pamannya. Punya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu-ibunya. Dari ahli waris. Gitu ya? Difahami ya? Khalifat rahimahumullah kemudian barakallahu. Kemudian nah, jika bapak dan ibu sepakat membunuh anaknya, ya, bayar diatnya ke siapa? Ke ahli waris anaknya kecuali yang membunuh. Ya. Ya, jadi kayak seperti ini ya, bapak ibu namarakallahu pembunuh dua-duanya, maka langsung diambil semuanya. Ah. Nih, namarakallahu. Bapak ibu enggak dapat. Baik dari hartanya maupun dari diatnya. Paham ya? Bagaimana kalau seorang meninggal sebelum melunasi diat yang harus dia bayar dan tidak ada yang mau melanjutkannya? Apakah dibayar di akhirat? Iya, termasuk utang. Namarakallahu fikum. Iya, termasuk utang. Khalifat rahimahullah. Kecuali kalau waliul maqtul membebaskannya. Nawarakallahu fikum. Dan itu di apa? Dikata dilihat dari bentuk pembunuhannya. Kalau pembunuh dengan sengaja, itu betul murni dari itu. Apa? Pihak yang bunuh. Tang itu nawarakallahu fikum. Iya. Yeah. Tapi kalau pembunuhan dengan tanpa sengaja, itu tanggungannya negara. Ya, di negara yang itu. Loh, negara nggak mau tahu, ya sudah antum sabar. Ya, negara kan harusnya kan tanggungnya dia. Nam, tanggung negara, nam, warahmatullahi wabarakatuh. Negara nggak mau tahu, ya sudah sabarlah kau lah. Nam, dengan negara yang nggak mau tahu, dengan apa? Dengan dia keluar kamu yang dibunuh tadi. Ya, ya. Wallahualam bishawab. Ada suami istri punya harta bersama, ya, bersyarikat. Kemudian istri meninggal dan punya 5 anak. Nah, punya 5 anak ya, laki-laki dan perempuan. Anaknya dirinci, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Setelah itu sang laki-laki menikah lagi. Yaitu suaminya tadi ya, namarakallahu fikum, ya, dengan wanita lain dan tidak mempunyai anak darinya. setelah itu laki-laki tersebut meninggal, maka berapa bagian untuk istrinya? Seper, kalau misalnya dia, kalau anak yang lima tadi adalah anaknya laki-laki tadi, ya dari istrinya yang meninggal, maka sang istri mendapatkan seperdelapan, dan anaknya dapat asofah. Tinggal dirincin, amarakallahu fikum, ya anaknya yang laki berapa, anaknya yang perempuan berapa, ini deh. Dengan konsep ya laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. Jadi misalnya contoh ya khonibat tentah marhamukum jua'an barakallahu fikum. Ya, dia apa ada seorang suami atau seorang laki-laki meninggalkan istri, ya. Jah namarakallahu fikum. Misalnya anaknya namarakallahu fikum laki-laki 1, 6 perempuannya 4 gitu ya. 4. Nah, ibnun. Ya, bintun gitu ya. Kan nanti makanya tadi itu dilihat dirinci itu dilihat berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan ya. Nah, kalau ya. Taulah seperti ini. Maka langsung 1/8. Ya, asal masalah 8, ini 1, ini 7. Ya. Langsung dibagi. Nah ini 7 itu kan nggak bisa dibagi kecuali pecah ya. Ditasih dulu. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Ini 6. 6 kepala. Iya, yeah, 6 kepala. Karena laki-laki dianggap 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ya? Nah warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikali di sini 6. Nah warahmatullahi wabarakatuh. 6 kali 8. Itu nah warahmatullahi wabarakatuh. 6 kali 1, 6. Istri dapat 6 bagian. Iya. Yeah. Kemudian amarakallah 6 dikali 7, ya. Yeah. Anak laki-laki dapat 14, namarakallah. Anak perempuan dapat 7. Ya, yeah. Namarakallah. Antum jumlah seret hasilnya adalah jami'ah. Ya, yeah. Jami'ah tasih namarakallah. Gitu ya. Gitu. Wallah alam bismillah. Gitu caranya ya. Tinggal dilihat, dipastikan berapa jumlah anaknya yang pertama, terus jenisnya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Ini. Kalau misalnya ditanyakan bagaimana dengan apa warisan dari zaujah yang itu beda lagi nanti. Zaujah yang mati tadi itu. Ya kan? Ini kan yang ditanyakan zaujah yang ini lah warakallahu fikum. Ya. Kalau warisannya dari zaujah yang itu ada pembahasan lagi namanya munasakot. Wallahu a'lam bishawab. Beda diat itu haknya, apa bedanya antara kafarah dan diat? Kafarah itu adalah tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kamu melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja itu tidak ada dosa. Ya, tapi ditebus dengan apa? Kafarah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala kafarah itu. Kalau misalnya hutang itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diat itu adalah haknya ya, waliul maktul. Faham ya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Untuk masalah hadis yang kemarin, kalau ahli waris bersedia menunggu, ya, waktu kelahiran, menunggu sampai waktu kelahiran. Tapi di masa penantian tersebut ada ahli waris yang meninggal, apakah dia tetap mendapatkan harta waris dari mewarisnya yang sebelumnya? Ya, tetap dapat. Namarakallahu'alaikum. Dari mewarisnya yang sebelumnya. Namarakallahu'alaikum. Adapun namarakallahu'alaikum, ikhwan fillah rahimakumullah, mau tinggal dilihat namarakallahu'alaikum, apakah dia warisan dari waris yang mewariskan sebelumnya, yaitu si janin tadi namarakallahu'alaikum, yang mewarisnya janin juga namarakallahu'alaikum tadi, itu dia kondisinya dalam setiap perkiraan itu dapat warisan apa tidak. Ya, yeah. Kalau enggak dapat maka sudah namarakallahu'alaikum, enggak dikasih dulu. Nah, tadi kasih namarakallahu fikum seperti yang kemarin di Kalau misalnya ada yang sebagian enggak dapat enggak dikasih. Kalau sebagian amarakallahu fikum dapat ya, maka taulah amarakallahu fikum dibagi nunggu, dan ini sudah amarakallahu menunggu apa? Mau nunggu sampai kelahiran ya. Nah, tinggal dilihat jelas apa jaya apa janinnya itu lahirnya apa, maka situlah nanti dia dapat warisan tetap. Gitu ya. Tetap dapat warisan. Iya. Wallah alam biswa. Tinggal nanti dia, apakah dia punya ahli waris yang lain atau tidak. Ini yang disebut dengan munasah. Yaitu munasah itu adalah, na'warakallahu fikum, ada ahli yang ahli waris yang mati sebelum harta waris dibagi. Itu munasah. Na'warakallahu. Ada penghitungnya, perhitungannya sendiri, cara-caranya sendiri, kaidahnya sendiri. Wallahu alam biswa. Coba ya. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafizakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.